Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita telah masuk pada pembahasan bab at-taqwa. Setelah beliau rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dari Al-Quran tentang keutamaan at-taqwa dan perintah taqwa, maka beliau menyertakan setelah itu beberapa hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyinggung tentang perkara taqwa ini. Maka hadis yang pertama adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat bertanya kepada Rasul tentang orang yang paling mulia. Ya Rasulullah, man akramun nas? Siapa orang termulia? Siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling bertakwa dari mereka. Langsung seketika itu juga Rasulullah SAW menjawab dengan sifat takwa. Yang paling bertakwa itulah orang yang termulia. Faqalu, maka para sahabat mengatakan lagi, laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini yang kami inginkan ya Rasul. Bukan tentang ini, bukan permasalahan takwa. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang berbeda. Fayusufu nabiyyun ibnu nabiyyillah ibni nabiyyillah ibni khalilillah. Kalau begitu, bukan itu yang kalian tanyakan, siapa manusia yang termulia? Mungkin yang kalian tanyakan keturunannya. Maka beliau menjawab, kalau dari sisi keturunan berarti Yusuf, seorang nabi, putra dari seorang nabi pula, putra seorang nabi. Jadi bapaknya Yusuf itu nabi, bapaknya bapak Yusuf, kakeknya Yusuf juga adalah seorang nabi. Maksud ini, maksudnya Rasulullah SAW menjelaskan orang yang paling mulia, mungkin yang diingat oleh sahabat itu adalah nasabnya. Ketika tadi dijawab oleh Rasul yang bertakwa, bukan itu maksudnya kata para sahabat yang mereka inginkan. Rasul menerka, mungkin yang mereka inginkan adalah nasab yang termulia. Orang nasabnya paling mulia adalah Nabi Yusuf. Karena bapaknya, kakeknya itu adalah seorang nabi. Yusuf adalah putra dari siapa? Ya'qub. Ya'qub seorang nabi. Ya'qub putra dari Ishaq. Ya, Ishaq adalah seorang nabi. Ishaq putra Ibrahim alaihissalam. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini juga yang kita inginkan ya Rasul. Bukan ini yang kita inginkan jawabannya. Qala, maka beliau menjawab, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Apakah tentang nasab asal keturunan Arab, bangsa Arab yang kalian inginkan? Apakah yang kalian inginkan itu tentang nasab orang Arab, asal keturunan Arab? Karena mereka orang Arab, sehingga mereka ingin tahu siapa orang yang termulia dari kalangan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang paling baik di masa jahiliyah, di masa jahiliyahnya, dia juga adalah orang yang paling baik di masa keislamannya, dengan syarat jika dia adalah seorang yang faqih, mengerti tentang agama Islam. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa ma'adil al-Arab, garis keturunan nasab itu memiliki pengaruh terhadap mulia dan rendahnya seorang, atau mulia atau tidaknya seorang. Namun dengan syarat, namun nasab itu bisa berpengaruh dengan syarat. Apa syaratnya? Yaitu jika dia adalah seorang yang faqih, seorang yang bertakwa, mengenal tentang agamanya. Di sisi lain, keturunan, garis keturunan dia adalah garis keturunan yang mulia, maka ini membuat dia semakin tinggi derajatnya di sisi manusia. Di samping dia nasabnya mulia, ditambah lagi ilmu yang dia miliki. Tetapi jika seseorang tidak demikian kondisinya, dia hanya memiliki nasab yang mulia, tetapi jahil tentang agama, tidak memiliki takwa kepada Allah, maka dia rendah. Rendah, tidak bermanfaat. Nasab yang tinggi, nasab yang mulia tersebut tidak memberikan manfaat apa-apa bagi dia. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ya ibadi, dalam sebuah hadis qudsi, di akhir hadis qudsi beliau menyebutkan, innama hiya amalukum uhsiha lakum. Nasidul hadis. Taib, kesimpulannya bahwa nasab yang mulia itu tidak bisa memberikan pengaruh, tidak bisa membuat seseorang itu dekat dengan Allah Azza wa Jal. Tidak bisa. Nasab itu tidak ada pengaruhnya, kecuali jika dia adalah orang yang bertakwa, maka baru nasab itu akan memberi pengaruh kepada dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Maka hadis ini mu'alif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan pada bab at-taqwa, dikarenakan inti syahid pembahasan kita di sini adalah ketika Rasul ditanya siapa orang paling mulia, maka beliau langsung menjawab dengan jawaban yang pertama adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itulah yang termulia. Cocok dengan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang termulia dari kalian yang paling bertakwa. Maka Allah Azza wa Jal tidak melihat kondisi manusia dari sisi zat mereka, dari sisi jasadnya, bentuk rupanya, hartanya, itu tidak Allah lihat. Tidak Allah lihat. Tetapi Allah melihat amalan. Allah melihat ketakwaan yang ada dalam hati dia. Manusia semua sama di sisi Allah. Semua sama di sisi Allah. Jasad itu semua sama. Tetapi yang berpengaruh yaitu adalah amalan seorang hamba. Amalan dia. Ketika seorang telah meninggal, itu semua sama. Mau rupanya seperti apa, kalau sudah meninggal sama dia. Tidak ada lebihnya. Yang berbeda adalah amalan yang dia bawa. Amalan yang dibawa oleh mayit tersebut. Orang yang kuat jika telah meninggal, selesai dah urusannya. Badannya tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun, kaku seluruh badannya. Sama, semua manusia demikian kondisinya. Jelek, bagus, semuanya sama. Tetapi yang berbeda adalah amalan yang dibawa oleh hamba tersebut. Maka Allah berfirman, sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling mulia. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ingin tahu bertanya kepada Rasul, siapa sih yang paling mulia di sisi Allah? Maka Rasul mengatakan, yang paling bertakwa. Kemudian sahabat menjawab, para sahabat menjawab, bukan ini yang kami maksud ya Rasul. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang kedua, kalau begitu mungkin yang kalian inginkan adalah seseorang yang nasabnya paling bagus. Maka beliau menyebutkan Nabi Yusuf, anak seorang Nabi dan cucu seorang Nabi, buyutnya pun adalah seorang Nabi. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Bapaknya Nabi Yusuf, Yaqub Nabi. Keturunan bapaknya juga Nabi. Bapaknya Yaqub, Ishaq. Bapaknya Ishaq, Ibrahim. Kekasih Allah Azza wa Jal. Maka para sahabat kembali menyanggah, maksudnya menjawab dan bertanya kepada Rasul, bukan itu yang kita inginkan ya Rasul. Maka Rasul menerka dan firasat bahwa mungkin yang mereka inginkan adalah nasab keturunan mereka, keturunan bangsa Arab. Kalau begitu, mungkin yang kalian inginkan adalah asal keturunan bangsa Arab. Siapa yang paling mulia dalam Islam? Maka beliau menjawab, yang paling mulia di masa jahiliyah itu juga mulia di masa keislamannya, dengan syarat jika mereka adalah faqih, adalah orang yang berilmu tentang agamanya. Maka Banu Hashim merupakan nasab yang termulia dari bangsa Arab. Banu Hashim, garis keturunan Rasul itu adalah garis keturunan bangsa Arab yang termulia, Quraisy, Banu Hashim. Maka mereka mulia juga dalam Islam dengan syarat mereka faqih tentang agama Islam. Tetapi jika mereka tidak memiliki ilmu atau mereka bahkan bukanlah seorang muslim, sekalipun nasabnya baik, nasabnya mulia, itu rendah. Tidak ada kemuliaan padanya sama sekali. Lihat Abu Jahal, lihat Abu Lahab. Mereka orang-orang yang nasabnya terpandang. Mulia nasab mereka di masa jahiliyah. Mereka mati di atas kekufurannya sehingga mereka tercela. Sampai hari kiamat mereka tercela. Sampai Allah menurunkan ayat khusus tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin watab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua disebutkan oleh Syekh An-Nawawi rahimahullah, wa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia ini hulwah, manis rasanya, khadirah, hijau, manis dan hijau, indah. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan sungguhnya Allah itu menjadikan kalian penguasa, memberi untuk kalian kekuasaan di muka bumi. Kalian mampu berbuat di muka bumi, bebas kalian melakukan amalan yang kalian inginkan. Allah wariskan bumi itu untuk manusia. Allah wariskan bumi untuk manusia. Fayanzur kaifa ta'malun, maka Allah melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini. Allah lihat apa yang kalian lakukan di dunia. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian terhadap fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnat bani Israel, karena sungguhnya fitnah yang pertama pada bani Israel yang menghancurkan mereka itu adalah fitnah kaum wanita. Kanat fin nisa adalah fitnah wanita. Rawahu Muslim. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bertakwa. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan kondisi dunia, sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, rasanya manis, enak. Khadirah, hijau, warnanya hijau, enak dilihat. Ketika dia dilihat sudah enak, tentu seorang itu akan ingin menyicipi, ingin merasakan manisnya seperti apa. Sehingga hijau itu di mata, manis di hati atau rasa, rasanya manis. Ketika seorang dia melihat sesuatu yang mengenakkan, tentu jiwa itu akan menginginkan, merasakan sesuatu yang enak untuk dilihat tersebut. Sehingga di sini Rasulullah SAW memberikan sebuah permisalan yang sangat tepat, bahwa dunia itu khadirah, hijau, sejuk, enak dilihat. Dan manis rasanya jika seorang itu mendapat dunia manis. Dia merasa senang ketika mendapat dunia. Nah, ini memang demikianlah kondisi dunia. Sehingga seorang itu tertipu. Seorang senang dengan dunia, tertipu dengan dunia, sampai dia terlalaikan dengan dunianya. Dia tertipu dan terlalaikan dengan dunia dia. Dikarenakan dunia itu adalah hal yang manis, enak rasanya, sehingga dia lalai dengan dunia tersebut. Nah, Rasul memerintahkan kita setelah itu dengan ucapannya, fattaqud dunya, takutlah kalian terhadap fitnah dunia. Takut terhadap fitnah dunia. Jangan dikira dunia yang kalian dapat itu cuman untuk dinikmati saja tanpa ada pertanggungjawabannya. Takut terhadap fitnah dunia. Itu fitnah. Itu ujian. Nikmat maupun musibah, semua itu adalah ujian. Kita di dunia, dunia adalah tempat ujian. Maka semua yang kita rasakan di dunia ini ujian. Baik itu adalah nikmat atau malapetaka. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Sebagai fitnah, sebagai ujian untuk kalian. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami jadikan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, seluruh apa yang ada di muka bumi ini, harta, wanita, anak-anak, semua. Semua yang ada di muka bumi ini, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha, sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Kemudian Allah melanjutkan. Tujuannya apa? Linabluwahum. Supaya kami uji mereka. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Allah uji mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya ketika di dunia. Sehingga Rasul mengingatkan pula dalam hadis ini, Allah melihat apa yang kalian perbuat di muka bumi ini. Allah lihat. Allah akan mintai pertanggungjawaban itu semua. Kebaikan atau sebuah nikmat itu ujian. Lihat hamba ketika dia diberi nikmat, apakah dia bisa bersyukur terhadap nikmat Allah beri tersebut, atau kufur, atau bahkan dia lalai dari perkara yang Allah wajibkan. Setelah dia mendapat nikmat, dia makin jauh dari Allah, terus lalai dengan dunianya. Itu Allah lihat, berarti dia tidak lulus dalam ujian ini. Berat ujian dunia ini, sangat berat, sangat berat. Maka Rasul memerintahkan di sini untuk kita takut terhadap dunia, jangan terperdaya, jangan tertipu dengan keindahan dunia yang semata. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu menipu kamu. Jangan sekali-kali menipu kamu kehidupan dunia. Tertipu seorang ketika sudah merasakan dunia, terus merasa enak, lalai-lalai terus sampai dia tertipu dengan dunia tersebut. terpedaya dengan dunia tersebut, sehingga dia jauh dari Allah. Semakin dia melakukan perkara yang Allah haramkan, dia langgar demi dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan sekali-kali jangan sampai setan itu memperdayakan kalian dari taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka takutlah terhadap fitnah ad-dunya. Fayanzur kaifa ta'malun, sehingga Allah itu melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini. Jika yang kita lakukan adalah perkara yang saleh, perkara yang baik, kita akan mendapat hasilnya di hari kiamat. Jika tidak, maka kita akan mendapat hasil akibat dari perbuatan jelek tersebut. Sehingga wajib bagi kita untuk yakin dan takut. Wajib bagi kita merasa takut terhadap dunia. Kita khawatir tanggung jawabnya itu sangat besar di sisi Allah. Tanggung jawab nikmat yang Allah berikan itu semua adalah tanggung jawab yang Allah pertanyakan di yaumil qiyamah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah tentang nikmat yang kalian rasakan. Jadi kita tahu bahwa kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Maka kita harus bersiap diri. Jawaban apa yang harus kita jawab nanti di hari kiamat? Kita semua yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita juga yakin bahwa kita akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita semua satu-satu berhadapan dengan Allah. Dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla tentang perbuatan kita. Ditanya setelah itu, kamu demikian, kenapa kau melakukan demikian? Ditanya. Jawaban apa yang harus kita jawab di sisi Allah Azza wa Jalla? Kita diberi amanah, keturunan anak, sebuah amanah, tanggung jawab yang Allah berikan di pundak kita terkait anak-anak kita. Sudah kita menunaikan haknya. Apa yang kamu lakukan terhadap anakmu? Ketika anak itu menjadi anak yang soleh, dia mendapat pahalanya. Tetapi jika disebabkan perbuatan dia, anak itu tidaklah menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang jahat, anak yang jelek, maka dia yang bertanggung jawab atas perbuatan menyia-nyiakan pendidikan anak tersebut dan lain-lain dari nikmat-nikmat yang lain. Allah itu bertanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka kita bersiap diri, harus jawab apa kita di hadapan Allah. Allah Maha tahu, tidak bisa kita berdusta di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah tahu apa yang kita lakukan. Sehingga wajib bagi kita untuk mempersiapkan jawaban apa yang akan kita sampaikan di hadapan Allah. Tidak bisa Allah itu ditipu. Tidak bisa Allah dipermainkan. Tidak bisa kita berdusta di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita perbaiki lagi kondisi kita. Kita siapkan jawaban apa yang harus kita jawab di hadapan Allah. Dan jangan sampai jawaban yang kita jawab adalah jawaban yang salah. Fattaqud dunya, maka takutlah terhadap ad-dunya. Wattaqun nisa, kemudian takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Takutlah terhadap fitnah wanita. Nah, peringatan dari Rasulullah SAW bahwa para wanita adalah fitnah. Fitnah mencakup seluruh wanita. Istri, saudara, mereka itu fitnah. Dan juga keumuman wanita yang lain. Mereka semua adalah fitnah. Oleh karena itu Nabi SAW memperingatkan kita bahwa fitnah wanita ini sangat berbahaya. Sampai-sampai Bani Israel dibinasakan itu disebabkan mereka jatuh terhadap fitnah An-Nisa. Oleh karena itu, Bizni Syekh Al-Tamin menjelaskan, musuh-musuh Islam, musuh-musuh syariat Allah Azza wa Jalla, mereka itu ingin menyesatkan, membuat jauh kaum muslimin dari agamanya dengan membebaskan para wanita. mereka membuat peraturan atau mereka ingin membuat wanita itu sebagai orang yang bebas seperti laki-laki, emansipasi, semua sama. Mereka bebas untuk tabarruj, bercampur baur, tabarruj menampakkan perhiasannya, berpakaian dengan apa yang mereka inginkan, ikhtilat campur baur dengan laki-laki. Sama pekerjaan yang dipegang oleh wanita itu juga sama dipegang oleh laki-laki. Yang dipegang laki-laki juga dipegang oleh wanita. Semua serba sama. Inilah tujuan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Mereka ingin supaya umat Islam itu semakin jauh, semakin terkena fitnah dengan wanita. Sehingga mereka tidak bisa menerapkan syariat agamanya. Sampai-sampai wanita itu seakan sudah dianggap hal yang biasa. Seseorang sudah tidak merasa risih. Sudah merupakan hal yang lumrah. Dia bekerja, ikhtilat, melihat wanita. Sudah perkara yang seakan-akan dia tidak berbuat dosa. Demikianlah, inilah tujuan musuh-musuh Islam. Mereka ingin merusak kaum muslimin dengan cara seperti ini. Maka Nabi SAW memperingatkan kita dari fitnah wanita. Fa'inna awala fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Karena fitnah pertama yang ada pada Bani Israel adalah fitnah wanita. Sehingga mereka Allah hancurkan, Allah binasakan dengan sebab fitnah wanita tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya masih terkait at-taqwa. Hadis yang ketiga dari bab at-taqwa adalah hadis Ibnu Mas'ud wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Dari hadis Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Beliau berdoa dengan sebuah doa yang hendaknya kita hafal. Doa ini doa yang penting, yaitu adalah Allahumma inni as'aluk, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu al-huda. Al-huda petunjuk, ilmu, taufiq, wattuqa dan ketakwaan, wal'afaf dan afaf sifat iffah, menahan diri dari hal yang Allah haramkan, itu iffah, menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, dia tahan untuk tidak melakukannya, wal'ghina dan aku mohon kepadamu kekayaan. Maksudnya kekayaan di sini kekayaan hati, ini kekayaan dari manusia. Yani dia merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. Ini maksud al-ghina. Bukan maksudnya kekayaan, hartanya banyak. Tidak. Maksudnya dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dari nikmat. Dia bersyukur terhadap apa yang ada. Yang telah Allah berikan kepadanya. Dia anggap itu sebuah nikmat yang besar. Sehingga minta kepada Allah supaya diberi rasa kecukupan. Ini rasa kecukupan adalah perkara yang sangat besar, sangat mahal. Jarang seorang merasa cukup yang seperti ini. Kita lihat kehidupan Rasul, sederhana, sangat sederhana. Tapi beliau merasa cukup, tidak meminta-minta, tidak butuh, tidak tergiur dengan dunia, tidak mengejar dunia, tidak. Tapi merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Inilah rasa cukup. Orang kaya itu tidak mesti mereka merasa cukup. Orang kaya belum tentu hati mereka tenang. Kebanyakannya tidak ada orang kaya itu bisa tenang hidupnya. Karena dunia yang ada pada dia, itu membuat gak tenang. Tetapi, kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan yang ada di hati. Yang ada di hati. Dia kaya merasa cukup, tenang hidup dia. Mau apa-apa, tenang hidupnya. Tidak mikir dunianya. Tapi kalau orang kaya, materinya banyak, hatinya itu otomatis dahsyat, tidak akan tenang selamanya. dari mau tidur sampai bangun tidur aja itu sudah memikirkan harta. Tidak bisa nyantai, tidak bisa berkumpul dengan keluarganya, sibuk mikir ini, mikir itu. Jangan sampai ada kerugian sedikit pun dalam harta dia. Terus dia kembangkan, kembangkan hartanya. Ini kaya, materinya kaya, tetapi dia hakikatnya bukanlah orang yang kaya. Hatinya tidak kaya. Hatinya masih miskin, hatinya masih fakir. Masih butuh, masih butuh. Orang kaya itu dia cukup. Itu orang kaya. Yang kaya itu yang cukup. Kalau masih butuh berarti dia orang miskin. Bukan kaya. Maka Rasul di sini berdoa untuk diberi al-ghina. Kesimpulannya bahwa hadis ini Nabi SAW melanjutkan sebuah doa kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama yaitu al-huda. Al-huda di sini yang dimaksud adalah al-ilmu. Ilmu. Al-ilm. Aku mohon kepadamu petunjuk. Yani al-ilmu. Dan Nabi SAW kondisinya adalah seorang Rasul. Diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jal. Tapi beliau selalu mohon kepada Allah untuk ditambah petunjuk, ditambah al-huda. Wa qul rabbi zidni ilma. Doa Rasul itu rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kalau seandainya ada sebuah doa yang lain yang lebih utama daripada ilmu untuk ditambahkan, tentu Allah akan mengajarkan Rasulnya untuk berdoa dengan perkara itu. Tetapi tidak ada. Karena ilmu ini merupakan sebuah nikmat yang tidak ada taranya. Sehingga Allah mengajarkan nabinya, mengajarkan Rasulullah SAW untuk berdoa, meminta tambahan ilmu. Meminta tambahan ilmu, bukan tambahan dunia, bukan tambahan yang lainnya dari perkara dunia. Tetapi meminta untuk ditambah ilmu. Menunjukkan keutamaan ilmu. Wal huda. Allahumma inni as'aluka al huda. Wat tuqa. Ini maksud dengan at-tuqa adalah at-taqwa. Jadi Allah, jadi Rasulullah SAW meminta untuk diberi ketakwaan. Meminta untuk diberi ketakwaan. Allah beri taufik kepada beliau untuk bertakwa. Lihat doanya seorang Rasul. Beliau orang yang paling bertakwa, tetap masih meminta berdoa kepada Allah untuk selalu diberi keistiqomahan, terus diberi taufik dalam takwanya tersebut. Ditambah, ditambah lagi takwanya. Maka dari sini menunjukkan bahwa kita semua butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Rasul saja kondisinya seperti itu. Orang termulia. Paling sempurna dalam takwa. Masih memohon. Paling sempurna dalam ilmu. Masih terus memohon kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi kondisi selain beliau. Maka lebih-lebih butuh. Banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang seperti ini. Sehingga juga dalam sebuah doa yang lain, yaitu sebuah doa, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang maha qayyum, tidak tidur selama-lamanya. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh kondisiku. Ini juga merupakan doa Rasul. Perbaikilah seluruh kondisiku dan jangan engkau sedikit pun membiarkan urusannya kepadaku. Jangan kamu biarkan aku ini tanpa bimbinganmu. Jangan biarkan diriku ini engkau serahkan kepadaku tanpa engkau bimbing ya Allah, tanpa engkau beri taufik sekejap mata pun. Karena seorang jika dia sudah tidak dibimbing oleh Allah sekejap mata pun, dibiarkan untuk dirinya sendiri, Allah tidak perhatian terhadapnya, pasti dia akan sesat, sesat dia. Jika tidak Allah beri taufik, tentu orang itu akan sesat. Sehingga kita butuh dengan berdoa, berdoa kepada Allah supaya kita diberi istiqamah, supaya kita diberi taufik untuk selalu menjalankan taqwa, istiqamah di atas al-haq. Kemudian wal-afaf. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf. Al-afaf yang dimaksud adalah al-iffah. Pengendalian diri atau menahan diri dari seluruh perkara yang Allah haramkan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-afaf di sini disebut setelah at-taqwa. Padahal al-afaf itu masuk ke dalam at-taqwa. Definisi taqwa adalah melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Menahan diri itu, menahan diri dari perkara yang Allah larang itu sudah termasuk dalam definisi at-taqwa. Tetapi di sini Rasul mengulang lagi permasalahan al-afaf. Jadi kata beliau, ini termasuk bab adful khas alal am. Jadi ada sebuah istilah adful khas alal am. Apa itu adful khas alal am? Dalam bahasa Arab, jika kita mendengar adful khas alal am, itu sebuah lafad yang khusus, yang dia asalnya sudah masuk kepada lafad sebelumnya, pada masuk pada lafad yang umum. Lafad yang khusus adalah sebuah lafad umum. Dalam lafad umum ini mencakup banyak makna. Salah satu dari makna lafad umum itu diulangi lagi penyebutannya setelah kita menyebut lafad yang umum, makanya disebut hadf, diulangi. Makna yang khusus diulangi setelah makna yang umum. Jadi adful khas adalah am. Jadi makna, maksudnya adalah lafad yang khusus yang sudah masuk kepada lafad yang umum, diulangin lagi penyebutannya setelah lafad yang umum. Maka ini disebut dengan adful khas al-am. Maka at-taqwa mencakup dalam at-taqwa, seorang itu menahan diri dari perkara yang Allah haramkan. Tetapi diulangi lagi oleh Rasul supaya, apa tujuannya diulangi lagi? Menunjukkan bahwa pentingnya perkara ini. Menunjukkan bahwa seorang itu supaya sadar dan ingat. Dia mohon kepada Allah supaya dia betul-betul diberi taufik untuk bisa menjauhi apa yang Allah haramkan. Menunjukkan ada kelebihan pada permasalahan al-afaf di sini. Melakukan ketaatan semua mudah. Bisa seorang itu melakukan ketaatan. Tetapi ketika menjauhi keharaman, menjauhi perkara yang haram itu lebih berat. Lebih berat daripada hanya melakukan ketaatan. Ini sebuah kaidah yang disebut oleh para ulama. Orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang banyak sholat, banyak berpuasa, bisa beribadah, banyak melakukan amalan soleh. Tidak. Orang yang bertakwa itu, dia bisa menjauhi apa-apa yang Allah haramkan. Jika demikian kondisinya, inilah yang namanya at-taqwa. Tetapi kalau seorang hanya ibadah, tetapi ketika sendirian, dia berbuat maksiat. Ketika tidak ada yang mengawasi, dia merasa bebas. Maka ini belum, bukan orang yang bertakwa. Walaupun dia banyak puasanya, walaupun dia banyak ibadahnya, tetapi jika dia masih belum bisa menjauhkan diri dari perkara yang Allah haramkan, maka dia belum benar-benar merealisasikan at-taqwa. Sehingga Rasul menyebutkan di sini, al-afaf, meminta untuk bisa diberi taufik, selalu diberi taufik oleh Allah untuk bisa menahan diri dari perkara yang Allah haramkan. Aku mohon kepadamu, ya Allah, untuk diberi iffah, pengendalian diri, bisa menahan diri dari perkara yang Allah haramkan. Wal ghina. Kemudian yang terakhir, yaitu aku mohon juga kepadamu ya Allah untuk diberi rasa cukup. Al ghina, rasa cukup. Rasa cukup dari makhluk, rasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia, rasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak butuh dengan apa yang ada di tangan manusia, tidak minta-minta. Oleh karena itu Rasul dalam hadis yang lain beliau menyebutkan, laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dilihat, ditinjau dari materi yang ada. Banyaknya materi, banyaknya harta, bukan itu. Bukanlah itu kekayaan, kata Rasul. Tetapi walakinnal ghina, tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafs, kaya hati. Kaya hatinya, apa maksudnya? Cukup, jiwanya itu cukup. Tidak terlalu ambisi, tidak terlalu serakah. Semua dia inginkan, tidak, cukup dia. Dengan apa yang Allah berikan, itulah hakikat al-ghina. Sehingga Rasul minta kepada Allah supaya diberi kekayaan yang seperti ini. Kekayaan yang sebenarnya. Jangan selalu minta rizki, memberi rizki ini, minta ini, tidak. Tidak akan habis rizki jika dia minta, butuh lagi, butuh ini, tapi mintalah yang namanya al-ghina. Minta kepada Allah supaya kita diberi kecukupan ketika seorang sudah merasa cukup nikmat hidupnya. Nikmat hidup yang dia rasakan. Walaupun makanannya sederhana, walaupun pakaiannya sederhana, tapi dia merasa cukup. Merasa cukup ini perkara yang mahal. Jarang Allah, jarang didapat orang yang bisa merasakan al-ghina. Merasa cukup ini susah. Ketika seorang sudah bisa mendapatkan rasa cukup, tentunya itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jal. Maka dia akan merasa nikmat hidup yang dia rasakan tersebut. Walaupun orang lain melihat dia orang yang susah, orang lain melihat dia serba kurang, tetapi dia cukup, merasa cukup, tidak butuh. Dia tinggi derajatnya di sisi Allah dan tinggi derajatnya di sisi manusia. Tidak minta-minta. Karena apa? Cukup dia. Tidak butuh dengan orang lain. Karena cukup. Sehingga dia hormat. Terhormat. Walaupun dia enggak punya apa-apa. Lihat para ulama. Lihat para salafus saleh. Mereka hartanya apa sih? Bahkan ada yang tidak punya rumah. Bahkan ada yang sahabat. Orang yang termulia. Tidurnya di emperan masjid. Tidak punya materi. Tidak punya harta. Ada yang pakaiannya cuma 2-1. Kondisi mereka seperti ini. Tetapi mereka cukup. Mereka merasa cukup. Tidak pernah mereka minta-minta. Minta ke fulan, minta ke sini. Tidak. Tetapi merasa cukup. Maka inilah perkara yang Rasulullah SAW berdoa. Supaya Allah beri kepada beliau al-ghina tersebut. Tapi inilah beberapa hadis yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Ila huna sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.